Sudah? Itulah apa? Penggabungan istilah muhkam dan mutasabih. Kadang Al-Qur'an dikatakan muhkam semuanya, kadang dikatakan mutasabih semuanya, namun kadang dikatakan sebagian muhkam dan dikatakan sebagian mutasabih. Apa penjelasannya? Sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, maka wajar saja kalau kemudian ada orang yang membicarakan maksud dari ayat alif lam mim nun, kemudian alif lam ra. Karena memang tidak ada ayat yang apa mutasyabih maknanya, tidak diketahui maksudnya. Semuanya ada maksudnya dan ada umat ini yang mengetahuinya maksudnya. Kalau kemudian dikatakan maknanya, ya tidak ada maknanya, wong itu huruf. Susunan huruf walaupun 10 huruf, tapi kalau disusun tidak membentuk kata, ada maknanya? Tidak ada. La lo lu li lu. Apa maknanya? Le la li lo ro. Tidak ada maknanya, kenapa? Susunan huruf yang tidak membentuk apa? Kata ya, tidak membentuk kata, susunan huruf. Demikian alif la mim. Ya tidak ada maknanya. Tapi maksudnya ada? Ada. Apa maksudnya Allah menurunkan? Alif la mim nun. Kalau itu bukan kata, maka tidak ada apa makna dari kata itu apa? Karena susunan huruf itu, huruf muqata, huruf terputus-putus, tersusun dan tidak membentuk kata. Tetap susunan huruf dan bukan kata. Maka kalau maknanya tidak ada, tapi maksudnya ada. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah untuk mengingatkan kepada apa, orang-orang tentang kedudukan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah ini terdiri dari huruf-huruf seperti ini. Kalau kamu tidak beriman kepada ini datangnya dari Allah, huruf-huruf ini ya susunlah. Susun yang seperti Al-Qur'an. Yang tersusun dari huruf-huruf seperti ini. Maka hampir semua setelah huruf-huruf muqatta'ah ini adalah tentang Al-Qur'an. Alif lam ra kitabun. Alif lam mim dzalikal kitab. Nun wal Qur'an. Pasti secara umum, walaupun ada yang tidak cuma satu dua saja, tapi apa setelah huruf-huruf muqatta'ah itu berbicara tentang Al-Qur'an, maka para ulama menyampaikan penjelasan bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah ini sebagai tanbih, selain sebagai tanbih minta perhatian juga kemudian tantangan bagi mereka yang mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Taala. Mereka mengatakan Al-Qur'an buatan Muhammad, ya silakan. Toh Muhammad membuat dari huruf-huruf tersebut. Dan Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf. Buatlah yang seperti Al-Qur'an kalau kamu tidak percaya bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah. Kalau kamu mampu, ya benar juga benar apa perkataanmu. Tapi kalau tidak mampu, menunjukkan bahwasanya itu dari si Allah Taala. Fa in kuntum fi raibi mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Kemudian setelah itu sikap yang benar bagi rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya, mengimani yang sudah jelas lafaz dan maknanya sesuai dengan apa yang sudah dia ketahui dan beriman juga kepada sesuatu yang belum jelas baginya lafaz dan maknanya, tetapi maknanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau Rasulnya. Karena semuanya datang dari Allah Ta'ala dan tidak mungkin yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Maka tidak mungkin ayat-ayat yang masih belum jelas maknanya itu berbenturan dengan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Maka dikatakan ayat-ayat yang muhkam tadi sebagai umul kitab untuk mengembalikan, untuk merujuk kepada yang belum jelas. Maka perbuatan mempertentangan ayat yang satu dengan yang lainnya adalah termasuk perbuatan yang sangat tercela. Berbeda dengan jalannya Al-Zaik, orang-orang yang ingin sesat, yang ada kecenderungan untuk sesat, maka mereka lebih sibuk dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Gemarnya itu terhadap ayat-ayat yang dia belum jelas untuk kemudian mencari fitnah dan mencari takwilnya. Membicarakan tentang maknanya sementara dia tidak bukan ahlinya, kemudian membicarakan maknanya sesuai dengan hawa nafsunya, dan karenanya kemudian timbul fitnah timbul bencana dan musibah pada umat ini karena takwilnya ahlu takwil yang bukan itulah takwilnya. Karena tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Taala atau kecuali Allah Taala dan ar-rasikhuna fil ilmi. Maka perlu dijelaskan di sini tentang makna takwil. Dalam ayat ini Ali Imran ayat 7 waqafnya bisa dua ya. Waqafnya bisa dua. Bisa waqaf atau berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bisa juga berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, kedua waqaf yang berbeda tersebut maka membawa konsekuensi perbedaan makna takwil pada masing-masingnya. Maka perlu dijelaskan makna takwil. Takwil di dalam terminologi Alkitab dan As-Sunnah serta Salaf itu hanya ada dua. Itu hakikat sesuatu yang pertama, yang kedua adalah tafsir atau penjelasan. Yang sesungguhnya yang kedua adalah cabang dari yang pertama. Hakikat dari sebuah hakikat sesuatu dari sesuatu yang dikatakan. Itu yang pertama, yang kedua adalah apa? Tafsir, penjelasan dari apa yang lafadz yang dikatakan tersebut. Nah, karena perkataan ini untuk makna yang pertama ya, untuk makna yang pertama, perkataan itu kan bisa berupa berita atau berupa perintah, insya atau khabar ya. Kalau berupa perintah, maka hakikatnya adalah pelaksanaan perintah tersebut. Hakikat dari sebuah perintah, takwil dari sebuah perintah adalah praktek dari perintah tersebut. Itulah takwilnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha tatkala mengomentari tentang doa Rasulullah dalam sujud dan rukuknya, Subhana Rabbana Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma Firli, dikatakan oleh beliau mentakwil firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Ayat ini perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Bertasbih dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah. Nah, perintah ini ditakwil oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Dipraktekan, diwujudkan dalam bentuk prakteknya, yaitu dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka Aisyah mengatakan inilah takwil terhadap firman Allah tersebut. Itu hakikat dari perintah, wujud dari sebuah perkataan. Kalau perkataannya berupa perintah, maka pelaksanaan perintah itulah takwilnya. Kalau perkataan itu berupa berita, maka takwilnya adalah kejadian yang diberitakan. Terjadinya sesuatu yang diberitakan secara nyata, itulah takwil dari berita tersebut. Takwil dalam makna yang pertama tadi ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 53, hal yang duruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu. Apakah mereka menanti tidak atau apakah mereka menanti atau tidak menanti kecuali ta'wilnya pada hari tatkala datang ta'wilnya, yaitu hakikat yang diberitakan dari perkara-perkara yang gaib tentang hari kiamat. Takwilnya apa? Berita tentang hari kiamat, takwilnya ya hancurnya bumi langit, kemudian munculnya dajjal, munculnya turunnya Isa ketika itu, inilah takwil dari apa? Berita Rasulullah yang sudah diberitakan tatkala beliau masih hidup. Takwilnya kapan? Takwilnya mana? Nanti kalau sudah terjadi, itulah takwil dari berita. Itu kalau kalam itu berupa berita, maka takwilnya hakikatnya adalah terjadinya sesuatu yang diberitakan. Kemudian takwil makna yang kedua tafsir, itu seperti perkataan ya, sabda Rasulullah tatkala mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din walimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia, ya Allah, jadikanlah dia seorang yang faqih dalam masalah din, dan ajarkan kepadanya takwil, ayat tafsir. Kedua makna takwil dan kedua makna takwil ini, yaitu hakikat sesuatu yang diberitakan dan tafsir, ini kedua-duanya ada dalam surat Yusuf. Ada mushaf. Itu untuk mudahnya. Dalam surat Yusuf, jadi takwil makna yang pertama, hakikat suatu perkataan, yaitu terjadinya sesuatu yang dikatakan itu, apa, sujudnya keluarganya Yusuf, orang tua dan apa, dan saudaranya kepada Yusuf. Hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ta'wil, artinya hakikat mimpiku sebelumnya. Kan dia mimpi, ini ra'aitu ahada asyara wasyamsa wal qamara li ya abati inni ra'aitu ahada asyara qaqaban wasyamsa wal qamara ya abadi ini ra'aitu ahada asyara qaqaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dalam surat Yusuf ayat 4. Ini berita yang sama oleh Yusuf, ya. Dia melihat 11 bintang-bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Apa hakikat berita ini? Hakikatnya, takwilnya itu di akhir-akhir dari kisah itu. Happy ending dari apa, perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarganya. Jadi dalam surat Yusuf ayat 100 ini, hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa. Inilah takwil mimpiku sebelumnya, Rabbku telah menjadikannya dalam bentuk yang nyata. Wujud dari mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Adapun dalam makna tafsir yaitu bisa pada permintaan raja atau permintaan dua temannya Nabi Yusuf dalam satu penjara untuk dia mentakwil mimpinya. Maksudnya adalah mentafsir mimpinya. Ana unabbiukum bitakwili farsilun. Saya akan memberikan kepada kalian takwilnya, tafsirnya. Maka utuslah. Demikian juga permintaan dari dua teman Nabi Yusuf dalam satu penjara. Nabi ta'wili, beritakan kepada kami takwilnya, itu takwil mimpinya. Takwil mimpi dari masing-masing dua orang tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 36. Ini maksudnya tafsirnya. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf mimpi masing-masingnya. Dan takwil dalam makna hakikatnya ya kejadian dari apa yang diberitakan oleh Yusuf dari mimpi tersebut, bahwasanya yang satu akan selamat, yang satu akan disalib dan kemudian burung-burung memakan isi kepalanya. Nah, demikian ikhwah fillah nasallahu yakum makna takwil dalam terminologi Al-Quran, As-Sunnah dan Salaf. Kemudian di masa belakangan, ahli usul, usuliyun, menambahkan makna takwil. Berarti yang ketiga, yaitu sarful kalam an zahirihi ila makna marju bidalil yaqtadihi, atau memindahkan atau memalingkan makna kalam dari zahirnya kepada makna yang lainnya yang marju karena adanya dalil. Ini istilah takwil yang populer di kalangan ahli usul. Nah, oleh karena itulah ahlu taktil menamakan tahrif mereka dengan apa? Takwil. Karena makna zahir dari ayat-ayat sifat adalah Allah memiliki sifat hakiki. Ini zahirnya. Dan menurut mereka yang seperti ini tidak tepat, di mana syarat zahirnya tidak tepat. Dalilnya apa? Akal. Akal tidak bisa menerima kalau Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Karena memiliki sifat akan menyerupakan dengan makhluknya. Akalnya memalingkan dia, membawa dia, mendorong dia untuk kemudian memindah dari makna yang zahir yaitu tangan hakiki kepada makna yang lainnya. Inilah apa mereka istilahkan dengan takwil, yaitu takwil menurut apa usuliyun. Tetapi karena mereka tidak punya dalil, tidak punya bukti, maka hakikatnya itu bukan takwil tapi tahrif, penyelewengan. Kalau punya bukti, punya dalil, tidak masalah. Maka takwil yang ada dalilnya, yang ada buktinya, ada hujahnya, itu termasuk tafsir. Tapi kalau tidak punya bukti, tidak punya dalil, maka itu tahrif yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tahrif mereka namakan dengan takwil ini supaya apa? Tidak membuat orang itu lari kan. Jadi kalau namanya takwil kan termasuk nama yang bersahabat. Artinya orang tidak menolak. Takwil secara umum memang tidak tercela. Kalau memang itu betul-betul takwil. Karena tidak dikatakan takwil kecuali ada dalilnya. Tetapi permasalahannya hakikatnya tidak sebagaimana namanya. Hakikatnya tahrif. Maka walaupun dinamakan takwil, maka tetap saja tercela. Karena hukum itu pada hakikatnya, bukan pada namanya. Nah, karena meratanya penamaan tahrif mereka dengan nama ta'wil, maka wajar tatkala ulama kemudian menyatakan tanpa ta'wil dan tidak boleh menta'wil. Karena apa? Karena tidaklah istilah ta'wil dalam asma sifat kecuali itulah tahrif. Sebab kalau kemudian jangan melakukan tahrif, kemudian yang dia dapatkan ini takwil bukan tahrif, ya. Maka dia terima kan karena takwil. Yang tidak boleh apa? Tahrif. Sementara ini namanya apa? Takwil. Berbeda kalau kemudian dikatakan dan tidak boleh mentakwil. Nah, karena yang terjadi yang dinamakan takwil oleh mereka hakikatnya tahrif. Maka cukup dikatakan dan jangan mentakwil, maka sudah. Umat lari dari semua bentuk takwil dalam ayat-ayat sifat. Walaupun hakikatnya takwil bukan sesuatu yang tercela. Maka secara istilah tahrif lebih sesuai. Tapi karena tadi penggunaan takwil sudah tidak pada tempatnya, maka tepat juga tatkala para ulama melarang takwil. Sebagaimana tatkala istilah apa tasbih populer, maka dilarang tasbih karena hakikat tasbih adalah tamsil. Walaupun tasbih itu sendiri secara asal maknanya tidaklah tercela. Tapi karena sudah populer untuk digunakan yang tercela, maka terlarang. Dan hal itu adalah termasuk apa? Penerapan kepada maqasid syariah. Isadud dariyah. Dan mungkin ya, semakna dengan itu pula, mengapa lafaz ziarah kubur itu, lafaz ziarah itu apa, menjadi sesuatu yang tidak disukai. Karena apa, tatkala dikatakan saya berziarah kubur, maka terkesan oleh yang mendengarnya itu apa? Ya dia baru saja datang ke kuburan dan melakukan ritual tertentu yang menjadi rutinitas atau menjadi ritual orang-orang pada umumnya kalau ziarah kubur. Maka Syaikhul Islam Taimiyah tidak menyukai apa lafaz ziarah kubur. Tapi pakai lafaz yang lainnya. Karena itu ya, karena penggunaan istilah itu sudah tidak pada tempatnya. Penggunaan istilah sudah tidak semestinya. Maka tatkala kemudian kita berbicara bisa disalahpahami oleh pendengar, maka sebagai orang yang bijak itu ya jangan menggunakan istilah yang bisa disalahpahami. Kalau kemudian dia tetap menggunakan istilah itu, ya jelaskan. Maksudnya adalah ini. Saya baru ziarah, tapi ingat, bukan ziarah seperti orang-orang itu. Ya, mendoakan atau mengingat mati. Saya baru ziarah dalam rangka untuk mengingat mati dan mendoakan, tidak sebagaimana orang-orang itu. Nah, supaya tidak disalahpahami. Nah, demikian ikhwah fiddin sallallahu ayyakum, secara global apa yang beliau maksudkan pada pasal ini, yaitu sikap salaf terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Sekalian, karena waktu masih ada dan kita akan berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka saya tambahkan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan tentang Thariqah Al-Quran atau Thariqah Al-Quran dan Sunnah tentang pembicaraan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau isbat itu dalam bentuk apa? Tafsil. Kalau kemudian apa? Nafi dalam bentuk apa? Global. Dan kalau nafi dalam bentuk rinci, tafsil itu karena ada tujuan, ada sebabnya. Tapi secara umum nafi bentuknya global, tafsil isbat bentuknya tafsil. Isbat bentuknya tafsil karena isbatlah kesempurnaan, semakin banyak yang ditetapkan semakin sempurna. Itu hikmah isbat dalam bentuk tafsil. Isbat adalah bentuk kesempurnaan. Maka semakin banyak yang ditetapkan semakin menunjukkan kesempurnaannya. Adapun nafi bentuknya global karena lebih ablak, lebih mengena dalam pensucian. Jadi lebih mengena di dalam upaya mensucikan Allah dari kekurangan. Maka penafian dalam bentuk global. Ablak fitanji. Demikian ulama mengistilahkan. Ya lebih mengena, lebih terasa pensucian Allah Ta'ala tatkala penafian dalam bentuk global. Nah, sifat-sifat Allah yang ditetapkan, maka dengan demikian tadi ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ini namanya yang ditetapkan sifat-sifat subutiyah, yang dinafikan namanya sifat-sifat salbiyah. Jadi sifat-sifat Allah ada dua, dari si ditetapkannya dan tidaknya. yang ditetapkan namanya sifat-sifat subutiyah, atau sifat-sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang ditetapkan. Kemudian sifat-sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang dinafikan. Bisa dilihat, Pak, di buku antum ya. Ini halaman 10. Dan semuanya pegang terjemah insyaallah, halaman 10. Di sifat-sifat subutiyah dan sifat-sifat salbiyah. Kemudian sifat-sifat subutiyah, bisa dilihat halaman 11, itu terbagi dua, sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dhatiyah dijelaskan di situ, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sifat-sifat yang tidak terpisahkan, tidak pernah terlepas dari Allah satu waktu pun. Terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Atau dengan kata lain, sifat yang tidak berkaitan dengan kehendak. Tidak ada kaitannya dengan kehendak. Itu tidak terkait dengan Allah mengendaki tidaknya. Kemudian sifat dhatiyah tersebut terbagi menjadi dua, sifat dhatiyah maknawiyah. Ulama mengistilahkan lainnya juga sifat dhatiyah akliyah. Dikatakan maknawi karena memang sesuatu yang maknawi. Ya berupa makna ya, bukan berupa benda. Bukan berupa sesuatu yang ain, benda berdiri sendiri, tapi maknawi. Melekat pada zat. Ya seperti kalau di sini hidup. Kan tidak ada benda yang namanya apa? Dia berdiri sendiri hidup. Dia adalah melekat pada zat. Zat melekat padanya sifat hidup. Pendengaran, penglihatan, kudroh dan lain sebagainya. Dikatakan maknawi karena memang bahasa sesuatu yang maknawi. Dalam bahasa kita apa? Abstrak, iya. Bukan sesuatu yang apa? Yang konkret. Dikatakan akli, maknawi akliyah karena bisa terjangkau oleh akal. Sebelum datangnya dalil, akal pun bisa menjangkau. Masuk akal. Kalau Allah itu punya kudrah. Masuk akal. Kalau Allah punya ilmu. Allah hidup. Sebelum datangnya berita. Walaupun kepastiannya itu adalah berdasarkan berita. Dari langit. Kepastian bahwasanya Allah memang benar demikian. Tapi sebelum datangnya berita, akal sudah bisa menjangkaunya. Memungkinkan terjangkau oleh akal. Maka juga dikatakan sifat akliyah. Kemudian sifat dhatiyah khobariyah, dikatakan khobariyah karena penetapannya hanya semata-mata berdasarkan berita. Kalau tidak ada berita, tidak mungkin akal bisa menjangkau untuk menetapkannya. Jadi ditetapkan karena ya ada berita. Dan tanpa ada berita, bagaimanapun akal memikirkannya, tidak akan terjangkau bahwasanya Allah memiliki sifat demikian. Seperti tangan, wajah, kaki, betis dan lain sebagainya. Ini kita tahu karena ada berita. Berbeda kalau ilmu, bisa saja seorang itu tahu dengan akalnya, bukan karena ada berita. Orang yang tidak pernah membaca ayat dan hadis, Kalau kemudian ditanya Allah kuasa atau tidak, Allah punya sifat kuasa, punya. Lu gimana adanya alam semesta ini? Allah hidup atau tidak? Hidup jelas. Dari mana kemudian alam semesta ini kalau kemudian Allahnya tidak hidup? Walaupun dia tidak pernah membaca ayat dan hadis tentang adanya sifat hayat. Tapi berbeda kalau kemudian Allah punya tangan atau tidak. Orang yang tidak pernah membaca ayat dan hadis, tidak pernah sampai kepadanya, ya tidak akan mungkin dia menetapkan punya. Dari mana akalnya untuk bisa mengatakan Allah punya tangan? Maka itulah dikatakan sifat khobariyah, zatiyah khobariyah. Dan juga apa, sifat zatiyah khobariyah ini, itu kalau dalam istilah kita, dalam istilah perspektif manusia atau makhluk ini anggota tubuh. Tapi tidak dikatakan demikian untuk Allah SWT. Jadi yang masuk jajaran sifat zatiyah khobariyah itu, yang kalau dalam bahasa kita, apa, dalam apa, dunia kita itu anggota tubuh, wajah, tangan, kemudian kaki, betis. Tapi tidak dikatakan demikian untuk Allah. Ini anggota tubuh Allah yang dimiliki tangan, wajah, tidak. Tidak demikian. Karena tarkib itu tidak dinisbahkan kepada Allah SWT. Adanya a'dha, ajza, karena bagian-bagian tersebut menunjukkan butuhnya kepada bagian yang lainnya. Dan kebutuhan tidak ada pada zat Allah SWT. Kebutuhan Allah butuh kepada sesuatu yang lainnya untuk tersusunnya Allah Ta'ala, tidak dikatakan Allah butuh tersusun dari sesuatu. Maka kita tetapkan Allah punya wajah, kaki, betis dan lain sebagainya yang akan datang sebagian perinciannya, namun tidak kita katakan bahwasanya itulah anggota jasad Allah Ta'ala, anggota tubuh Allah Ta'ala, tidak dikatakan demikian. Hasa wa kalla. Kemudian sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak, artinya kapan Allah berkehendak melakukan dan kapan Allah tidak berkehendak tidak lakukan. Demikian juga sifat fi'liyah tadi, ada yang fi'liyah akliyah dan ada yang fi'liyah apa? Khobariyah. Jadi yang bisa dijangkau secara akal, al-khalq misalnya, mencipta, atau ya, berbicara, itu terjangkau secara akal kalau memiliki sifat kalam. Namun ada di sana sifat-sifat yang fi'liyah yang tidak terjangkau secara akal, seperti tertawa, heran atau kagum. Adapun cinta dan rahmat, kalau menurut Mu'tazilah tidak terjangkau secara akal, menurut Ahlus Sunnah terjangkau, memungkinkan bisa dijangkau secara akal tentang sifat mahabbah, sifat cinta dan sifat rahmah. Nah, sifat fi'liyah ini ditinjau dari sebabnya, belum jelaskan terkait dengan dua hal. Itu yang diketahui sebabnya seperti sifat ridha, dan yang tidak diketahui sebabnya seperti sifat istiwa. Allah ridha ya tatkala ada sesuatu perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Sebabnya ada sebuah perbuatan, maka kemudian Allah menghendaki untuk meridhoinya. Tapi istiwa apa sebabnya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui kemudian Allah untuk beristiwa. Dan istiwa ini makna yang lebih khusus dari sekedar di atas. Nah, demikian ikhwafidin asallahu yakum, pembagian tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian sifat salbiyah ya, tadi sifat subutiyah. Adapun sifat salbiyah ini terbagi menjadi dua juga, sifat salbiyah yang muttasilah dan sifat salbiyah yang munfasilah. Sifat salbiyah tadi sudah, yaitu semua sifat yang dinafikan dari Allah SWT. yang semuanya adalah merupakan sifat-sifat tercela, sifat-sifat kekurangan. Maka tidak ada suatu sifat yang tercela yang mutlak kecuali ternafikan dari Allah Ta'ala. Allah tidak memilikinya. Dan sifat salbiyah ini ada dua, itu salbiyah muttasilah dan salbiyah munfasilah. Salbiyah yang muttasilah itulah semua sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala yang merupakan lawan langsung dari sifat-sifat kesempurnaan. Atau kalau kemudian berupa maknawi kemudian dinafikan dari Allah, itu termasuk sifat salbiyah muttasilah. Sebuah makna dinafikan dari Allah, maka itu sifat salbiyah muttasilah. Seperti dzulm, walayadlimu rabbuka ahada. La ta'khudhu sinnah wala sinatu wala naum, ngantuk dan tidur. Itu adalah maknawi, dinafikan dari Allah, maka itu sifat salbiyah muttasilah. Kalau yang kedua salbiyah munfasilah, itu kalau sebuah benda, sebuah ain dinafikan dari Allah Ta'ala, maka itu salbiyah munfasilah. Seperti anak, Allah tidak memiliki anak. Anak adalah sebuah benda berdiri sendiri, kemudian dinafikan, Allah tidak memilikinya, maka salbiyah munfasilah, yang terpisah dari Allah Ta'ala. Istri, sekutu, Allah tidak memiliki sekutu, tidak ada sekutu bagi Allah, ini salbiyah munfasilah. Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki anak, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Sesuatu pun tidak ada yang sama dengan Allah. Sesuatu yang sama dengan Allah dinafikan dari Allah Ta'ala, ini sifat salbiyah munfasilah. Jadi cirinya kalau itu maknawi kemudian dinafikan dari Allah, maka itu muttasilah. Tapi kalau itu aini, benda, dinafikan dari Allah, maka itu munfasilah. Nah demikian ikhwah fiddin ansallahu alaikum. Dengan demikian pada sesi ketiga dan keempat ini kita telah menyelesaikan tentang poin yang kedua. Sesi pertama dan kedua menyelesaikan poin yang pertama. Dan insyaallah besok bismillah kita lanjutkan dengan poin yang ketiga dan seterusnya terkait dengan perkataan para salaf dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.